Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asma'ul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mulai pembahasan tentang tiga nama Allah. Apa itu? Al-Alim, terus Al-Alim, sama Allamul Ghuyub. Ini yang kita kaji kemarin, yang kira-kira kalau diterjemahkan adalah yang maha mengetahui. Hari ini kita akan melanjutkan untuk mengupas makna yang dikandung dalam nama Allah Al-Alim, Al-Alim, dan Allamul Ghuyub. Baru nanti setelah selesai, kita baru akan berpindah ke buah manis mengimani nama-nama Allah yang mulia ini. Silakan dibuka halaman 62. Ya, kira? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu al-Syeikh wa Abdul Aziz bin Nasir Julayl hafizahullahu ta'ala. ذكر بعض متعلقات علم الله عز وجل في خلقه سبحانه وأمره. نعم. Apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas adalah cakupan ilmu Allah. Apa yang kita bahas? Cakupan ilmu Allah. Maksudnya apa? Maksudnya Allah itu tahu apa saja. Apa saja yang diketahui oleh Allah. Kan terjemahannya maha napa? Mengetahui. Nah, yang diketahui apa? Ya gampang Ustaz, mengetahui segala sesuatu. Iya. Mengetahui segala sesuatu itu adalah jawaban yang sifatnya global. Dan biasanya jawaban yang sifatnya global itu kadang-kadang enggak masuk ke mana? Enggak masuk ke hati. Ya. Contoh misalnya. Beres ke goreng nang kana, enak. Enak itu jawaban apa? Global. Detailnya apa? Detailnya apa? Enak banget dan gurih, murah. Nah, paling penting murah gue. Toppingnya apa? Melimpah. Itu namanya detail. Ya. Jadi kita itu supaya lebih mantep, ya, itu sering butuh didetilkan. Maka inilah yang akan kita kaji malam hari ini. Walaupun ya perlu dipahami, sedetil apapun kita menjelaskan, tetap tidak akan mungkin bisa mengupas nama ini. Sedetil apapun. Kenapa demikian? Karena ilmu kita sangat terbatas. dan nama Allah Maha Sempurna. Jadi tidak mungkin otak kita yang terbatas ini bisa mengupas tuntas nama Allah yang Maha Sempurna, itu tidak mungkin. Tapi tidak ada salahnya kita mengkaji lebih dalam. Tidak ada salahnya kita mengkaji lebih dalam supaya iman kita tambah kuat. Apa saja cakupan nama Allah ini? Jadi ilmu Allah itu mencakup apa saja? Atau Allah subhanahu wa ta'ala tahu apa saja? Ini di depan kita ada 8 poin. Mudah-mudahan malam hari ini kita bisa menyelesaikan 8-8-nya. Ya. Awalan syumulu ilmillahi azza wa jalla li kulli syai'in fis samawati wa fil ard. Yang pertama, apa cakupan ilmu Allah? Satu, ilmu tentang segala sesuatu di alam semesta. Apa yang pertama? Ilmu tentang segala sesuatu yang ada di alam semesta. Jadi kalau kita ngomongin segala sesuatu, jadi apa saja? Mau makhluk yang besar, mau makhluk yang kecil, mau makhluk hidup, mau benda mati, mau mantan makhluk hidup. Apa mantan makhluk hidup? Ya wong mati. Ya. Mantan makhluk hidup. Mau yang kelihatan, mau yang gak kelihatan, mau makhluk yang baru kelihatan setelah diapakan? Mikroskop. Ya. Entah itu makhluk yang ada dalam tubuh kita atau yang ada di luar tubuh kita, yang di dalam rumah kita, di luar rumah kita, yang ada di masjid, yang di luar masjid, yang ada di langit. Pokoknya apa saja yang ada di alam semesta ini diketahui sama Allah Azza wa Jalla. Ini cakupan yang pertama. Ilmu tentang nopo? Segala sesuatu di alam semesta. Lanjut. Thanian. اختصاصه بمفاتيح الغيب وبما يحدث من صغير أو كبير في البر والبحر. Yang kedua, cakupan ilmu Allah, ilmu tentang hal-hal gaib. Kenapa? Ilmu tentang hal-hal gaib. Yeah. Gaib ini kenapa? Sesuatu yang ada tapi tidak kelihatan. Sesuatu yang ada tapi tidak kelihatan. Yang tahu itu semua adalah sinten? Allah. Makanya dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Hanya Allah yang mengetahui kunci-kunci hal gaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Perhatikan di sini Allah menggunakan kata mafatihul ghaibi, kunci-kunci hal gaib. Kunci itu adalah alat untuk membuka sesuatu. Itu kunci. Allah subhanahu wa ta'ala punya kuncinya. Ya tentunya berikut dengan apanya? Berikut dengan isinya. Manusia punya yang mana? Isinya apa kuncinya? Mana yang diketahui sama manusia? Boro-boro isinya, kuncinya saja enggak punya. Makanya kalau ada dukun, ada apa? Dukun. Ngaku apa? Tahu hal gaib, ini berarti bohong. Ada dukun ngaku, oh jenengan ngesuk ye, sial. Ya. Itu adalah hal apa? Gaib. Nanti kita akan bahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hanya Allah saja yang tahu kunci-kunci hal gaib. Ya. Manusia boro-boro tahu isinya, kuncinya aja enggak punya. Ya. Apa saja kunci-kunci hal gaib itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, mafatihul ghaibi khamsun. Kunci-kunci hal gaib itu ada 5. Pinten? 5. La ya'lamu mata sa'ah. dites sama malaikat Jibril. Wahai Muhammad, kapan terjadi hari kiamat? Apa jawaban beliau? Mal mas'ulu bi'a'lama minha minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dibandingkan yang bertanya. Yang ditanya sinten? Nabi Muhammad SAW. Yang bertanya sinten? Malaikat Jibril. Pada-pada orang ngerti. Padahal malaikat Jibril adalah salah satu malaikat yang paling dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Saja enggak tahu. Maka kalau kemarin beberapa tahun yang lalu sempat tersebar berita suku Maya. Suku apa? Maya di daerah Amerika sana mengetahui catatan tentang kapan hari kiamat. Lombok. Enggak mungkin. Ya. Wong Nabi SAW, manusia yang paling dicintai sama Allah saja enggak dikasih tahu. Malaikat Jibril, salah satu malaikat yang paling dekat sama Allah saja enggak dikasih tahu. Yang tahu kapan hari kiamat cuma sinten? Allah Subhanahu wa taala. Loh, katanya hari kiamat hari Jumat, Ustaz. Iya, tapi kan Jumat kapan? Jumat kapan? Ngemben iki enggak tahu. Yang tahu cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, innallaha indahul musa wa yunazzilul ghaitha. Wa yunazzilul ghaitha. Yang kedua adalah hujan yang turun dari langit. Itu termasuk kunci gaib. Ustaz, aku ngerti, Ustaz. Ngesuk udan. Kata siapa? Kata siapa? Lu udah kelihatan kok, apa namanya? Langitnya mendung. Kata siapa mendung pasti hujan. Ya seringnya, Ustaz. Sering kan belum tentu pasti. Ya. Ya tapi kan perakiraan cuaca. Lu jenengane baik perakiraan. Ya. Nek nang Saudi ya, yang namanya pembawa berita itu selalu ketika membawakan perkiraan cuaca selalu mengatakan insyaallah. Ya, nang Indonesia urung. Ya, jadi diprediksikan besok akan terjadi hujan insyaallah. Ya. Kan sip bego ya. Nang Indonesia urang. Ya. Jadi oh Ustaz, buktinya perkiraan itu pas. Oke, sekarang perkiraan itu pas, turun hujan. Apakah Anda tahu berapa butir air hujan yang jatuh? Jadi berkaitan dengan hujan itu bukan hanya waktu hujannya saja, tapi termasuk apanya? Berapa volume air yang turun? Oh, sekarang Ustaz udah ada alat yang ngukur, Ustaz. Per menit, per detik, sekian tetes air hujan. Oke, alat itu bisa mengukur. Akan tetapi hujan hari ini berapa? Nggak tahu. Kemudian turunnya di mana? Nggak tahu. Jangankan beda kabupaten, beda RT. Beda apa? RT. Kadang-kadang RT 1 hujan, RT 2 terang. Mungkin? Sangat mungkin. Wong jenengan sering numpak motor kok. Ya, enggak bawa mantel, ujug-ujug apa? Bres. Atau sebaliknya wis anggo mantel, bres gitu kan. Begitu sampai pindah RT, ujug-ujug wis terang. Iya toh? Cuma Allah yang tahu. Ini yang keberapa? Yang kedua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa ya'lamu ma fil arham. Yang ketiga adalah isi rahim wanita. Yang tahu cuma Allah. Ini nanti akan kita bahas khusus. Makanya tidak akan kita kupas sekarang. Ini sudah berapa ini? Tiga. Isi rahim wanita. Yang keempat, wama tadri nafsun madza taksibu ghadan. Yang keempat adalah kita tidak tahu hal yang gaib adalah apa yang akan kita lakukan besok. Apa yang akan kita lakukan besok? Saya tahu Ustaz, jam 7 kurang seperempat, mangkat, kerja. Itu kan kebiasaan yang jenengan. Apakah bisa dipastikan besok jenengan akan berangkat kerja di jam itu? Bisa dipastikan atau tidak? Enggak. Buktinya? Buktinya? Sering ada halangan. Kita mau berangkat jam 7 kurang seperempat, malah berangkatnya jam 6. Ya. Karena ternyata ada telepon dari bos, harus segera berangkat. Atau sebaliknya, kita mau berangkat jam 7 seperempat, ternyata baru bisa berangkat jam 7:30. Atau bahkan ada di antara kita, sudah mau berangkat, gak jadi berangkat. Misal, kenapa? Apa? Tahu-tahu sakit. Atau tahu-tahu keluarga kita harus dibawa kemana? Ke rumah sakit. Ya. Atau tahu-tahu motornya mogok. Ya. Macam-macam lah. Ya. Apa yang akan kita kerjakan besok itu adalah kunci hal gaib. Gak usah besok. Ini nanti nih. Jenengan tahu, ba'da isya jenengan mau ngapain? Bali, Ustaz. Iya, emang jenengan akan langsung sampai ke rumah. Itu kan rencana jenengan. Bisa jadi bane ora bocor lah. Lagi hujan-hujan bocor. Ya. Siapa tahu jenengan tahu-tahu ditraktir sama temen. Ya. Nah, kayak gitu kan penak Ustaz, contohnya aja bocor. Ya. Ini yang keberapa ini? Yang keempat. Yang kelima, kata Allah Azza wa Jalla, وَمَا تَدْلِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتِ. Di mana kita akan mati? Di mana kita akan mati? Itu termasuk hal kunci hal gaib. Yang tahu cuma Allah Azza wa Jalla. Di mana, kemudian apa? Kapan dan dalam kondisi apa? Yang tahu cuma sinten? Allah. Di mana, terus apa? Kapan dan dalam kondisi apa? Dari tiga ini yang paling penting apa? Di mana, apa, kapan, atau dalam kondisi apa? Sing paling penting sing di? Dalam kondisi apa? Itu yang paling penting. Jadi tidak masalah jenengan akan mati kapan. Kok jenengan? Kita ding. Tidak masalah kita akan mati kapan, kita akan mati di mana. Yang paling penting kita akan mati dalam kondisi apa? Itu yang paling penting. Ya. Karena yang akan menentukan nasib kita nanti adalah bukan di mana dan bukan kapan kita mati, tapi dalam kondisi apa kita mati. Ya. Itulah yang nanti akan menentukan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Dah. Ini adalah poin yang kedua, ilmu tentang hal-hal gaib. Lanjut. ثالثا علمه المحيط بمكنونات القلوب وما تخفيه الصدور وما توسوس به النفوس. Nah, yang ketiga adalah ilmu tentang isi hati. Napa? Ilmu tentang isi hati. Isi hati itu, ya, isi hati itu ada yang sifatnya memang menetap di situ. Ada yang sifatnya cuma selintas. Yang ada yang cuma sifatnya apa? Selintas. Selintas itu maksret gitu aja. Allah tahu. Ya, Allah tahu. Contoh misalnya jenengan lagi duduk nih. Lagi apa? Duduk. Kemudian di samping jenengan ada orang lain. Ada orang lain. Kemudian pakai apa? Cincin. Ya, pakai cincin. Cincinnya itu ada apanya? Ada batu akiknya. Jenengan selintas di dalam hati. Kayaknya ada isinya. Gitu. Itu Allah tahu. Allah tahu. Ya. Atau sampingan jenengan pakai jam. Pakai jam. Ya. Mereknya ini merek apa? Mahal. Ya, mereknya merek mahal. Selintas di hati jenengan KKW kayaknya. Itu Allah tahu. Ya. Jadi apapun yang ada dalam hati kita, entah itu yang ngendon, ya, ngendon itu ya sifat sombong, keikhlasan, ya kebalikan pokoknya yang baik maupun yang buruk, rasa cinta, itu ngendon. Ngendon itu berarti lama di dalam hati kita, bertahan lama. Atau yang sifatnya napa wau? Selintas. Allah semuanya tahu. Allah semuanya tahu. Maka berhati-hatilah dalam menjaga isi hati kita. Sudah berapa ini? 3. Lanjut. Rabi'an ilmuhu syamilu bima fil arhami likulli unsa. Nah, yang keempat, ilmu tentang janin. Apa? Ilmu tentang janin. Janin itu ada di mana? Di dalam rahim wanita. Ini termasuk cakupan ilmu Allah. Dan itu salah satu kunci nabawu. Kunci hal gaib. Wa ya'lamu ma fil arham. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa isi rahim para wanita. Ustaz, sekarang kan sudah ada USG. Sudah ada apa? USG. Apa masih gaib? Masih gaib enggak? Masih? Yakin? USG. Hah? Kadang salah. Masa sih? Iya, misinya apakan kelambi wadon jebule lanang. Mungkin atau tidak? Sangat mungkin. Ya. USG ini adalah cuma perkiraan. Sedetil apapun kadang-kadang meleset. Kemudian USG itu cakupan yang dikupas, ya. Cakupan yang dikupas itu tidak akan detil banget. Tidak akan detil banget. Detil banget itu contohnya kira-kira nanti kalau lahir kulitnya ireng apa? Putih itu enggak mungkin. Pakai nopo? USG. Kemudian nanti ketika lahir rambutnya keriting apa? Lurus. Tidak mungkin. Sifatnya gimana? Penyabar atau pemarah? Itu enggak mungkin dikupas oleh apa? USG. Jadi tetap isi rahim wanita itu adalah termasuk ilmu gaib yang hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk lahirannya. Termasuk lahirannya. Kapan lahirnya? Itu yang tahu cuma Allah. Kan sudah ada apa namanya? HPL. Apa HPL? Hari perkiraan lahir. Kan ada sudah ada HPL, Ustaz. Apa masih tetap itu termasuk hal gaib? Jawabannya masih tetap hal gaib. Kenapa? Lagi-lagi dari namanya sudah bisa terjawab. Apa itu? Perkiraan. Bu, niki insyaallah tanggal selikur. Jebule? Jebule? Sampai tanggal 30 urung lahir. Atau sebaliknya, baru tanggal 15 wis mules-mules lahir. Ya, namanya juga perkiraan. Ya. Karena biasanya HPL itu menentukannya dari awal juga pakai perkiraan. Begitu bojone njenengan laporan sama siapa? Sama bidan. Ini sudah berapa bulan, Bu? Mulai apanya? Muntah-muntahnya. Oh ya, sekitar sebulan. Oh, berarti dihitungnya sebulan. Padahal bisa saja dia mulai hamil tanpa muntah-muntah. Baru setelah satu bulan, baru apa? Muntah-muntah. Berarti sebenarnya dia sudah dua bulan lalu lah hamilnya. Kan lagi-lagi awalnya pakai perkiraan. Kalau awalnya pakai perkiraan, berarti HPL-nya juga pakai apa? Perkiraan. Makanya kemungkinan pasnya atau mundur dan majunya itu sangat besar. Berapa ini? 4. Lanjut. Khamisan ilmuhu subhanahu bikullil asya'i qabla wuku'iha wa anna dhalika fi kitab. Yang kelima adalah ilmu tentang seluruh peristiwa sebelum terjadi. Apa? Ilmu tentang seluruh peristiwa sebelum terjadi. Ya. Ustaz, apa bedanya Ustaz sama yang pertama tadi? Kalau yang pertama itu kayaknya yang dikupas adalah bentuk-bentuknya, barang-barangnya, makhluk-makhluknya. Ya, manusia, kucing, hewan, kemudian tertumbuhan. Kalau yang kelima ini kayaknya yang dimaksud adalah peristiwa kejadian. Ya, ada banjir, ada gempa bumi, ya, ada kecelakaan, ya, kecelakaan tunggal maupun kecelakaan yang menjadikan korban ratusan, ya. Ini yang tahu secara detail adalah Allah. Kapan tahunya? Sebelum terjadi. Berapa hari sebelum terjadi? Berapa hari sebelum terjadi Allah tahu? 50 ribu tahun sebelum terjadi? Bukan. 50 ribu tahun sebelum adanya langit dan bumi. Wah, Masya Allah Ustaz. Iya. Jadi bukan 50 ribu tahun sebelum kejadian itu terjadi. Bukan. Tapi sebelum ada langit dan bumi, 50 ribu tahun sebelumnya, Allah sudah tahu apa yang akan terjadi di alam semesta ini. Kata siapa Ustaz? Kata Rasul SAW. Kata Rasul SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kita SAW bersabda, kataballahu maqadir al-khalaiq. Allah subhanahu wa ta'ala menulis takdir seluruh makhluk. Kapan? Qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sanah. Allah tulis itu 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah bukan cuma tahu loh, tapi diapain? Ditulis. Jadi dengan Siki sekarang ini hadir di sini, duduk di sini, itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Pak Anu tanggal pinten sekarang? Berapa? 24. 24 apa? Rabiul Oktober. Wong Islam. 24 Oktober 2022 Pak Anu akan ngaji Asmaul Husna di mana? Di Masjid Manarul Ilmi. Itu tok Ustaz enggak? Duduknya di mana? Ya. Apakah duduknya di belakang atau di tengah atau di depan? Cuma itu tok, enggak. Nulis apa orang? Itu dicatat. Dan yang lebih penting itu, ngantuk apa orang? Itu semuanya detail udah dicatat sama Allah SWT. Bahkan jenengan kayak gini, kurapa, kukur-kukur itu sudah ditulis. Sekecil itu sudah ditulis, apalagi peristiwa yang besar-besar, tsunami, gempa bumi, ya, kemudian musibah banjir bandang, perang antar dua negara, ya. Nanti apakah naudzubillah min dzalik berakhir dengan perang nuklir atau tidak? Itu sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Berarti pasrah Ustaz? Enggak usah. Ya, jenengan kencot masa pasrah? Ya, jenengan lapar ya cari makanan, kerja. Ya. Tapi apakah setelah bekerja itu akan mendapatkan duit banyak atau sedikit? Itu sudah ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang keberapa ini? Yang kelima. Lanjut. Salisan ilmuhu subhanahu bi ahwali ibadihi taqiyihim min fajirihim wa ghaniyihim min faqirihim wa ghayri thalika min al-fawariq wa thalika qabla an yakhluqahum wa yukallifahum wa anna tawfiqahu liman yasha'u wa khudlanahu liman yasha'u innama yakunu min ilmin min ilm an ilmin bi ahwali ibadihi wa an hikmatin balighah. Nah, yang keenam adalah ilmu tentang nasib manusia. Apa yang keenam? Ilmu tentang nasib manusia. Nasib ini maksudnya apa Ustaz? Sugih apa kere, apa iman dan tidak beriman? Yang mana nasib itu? Kaya miskin atau iman tidak beriman? Yang mana? Semuanya. Termasuk jenengan bojo karo sapa. Ya, itu termasuk bagian dari nasib. Ya. Jadi salah satu cakupan ilmu Allah adalah ilmu tentang nasib manusia. Apakah dia akan menjadi orang kaya atau menjadi orang miskin? Apakah dia akan memiliki anak atau tidak memiliki anak? Apakah anaknya ini baik-baik atau tidak? Apakah dia akan menikah dengan satu atau dua? Atau malah tidak menikah? Apakah dia akan beriman atau tidak beriman? Ini sudah diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang kemudian menjadikan sebagian sahabat itu bingung. Wahai Rasul, kita sudah ditentukan sama Allah bakal beriman atau tidak beriman. Iya, kata. Bahkan sudah ditentukan kalian masuk surga atau masuk neraka. Maka ada salah seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, wa fimal amal? Loh, kalau kayak gitu, kenapa kita beramal? Kenapa kita beramal? Maksudnya keberiwe? Loh, kalau sudah ditentukan masuk surga, loh, ngapa kesel-kesel mlebu surga? Terus, kalau sudah ditentukan masuk neraka, loh, ngapa capek-capek beramal? Warang-warang mlebu neraka. Ketika ada seorang sahabat yang bertanya seperti itu sama beliau SAW, apa jawaban Nabi SAW? I'malu. Fokuslah untuk tetap beramal. Kenapa kita disuruh fokus untuk beramal? Karena nasib kita. Apakah akan masuk surga atau masuk neraka? Apakah kita beriman atau tidak beriman? Itu rahasia. Yang tahu cuma sinten? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sengaja itu dirahasiakan supaya kita mau menghadapi ujian tersebut dan mudah-mudahan kita semua sukses menghadapi ujian itu. Kata Nabi SAW, malu, sudah kalian jangan pikirin itu. Yang penting sekarang kalian fokus beramal. Kemudian apa kata Nabi SAW? Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Masing-masing dari kalian akan dimudahkan oleh Allah sesuai dengan takdirnya. Sesuai dengan apa? Takdirnya. Nek takdirnya mlebu surga, takdir kita masuk surga, maka jalan ke sana akan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya sama jenengan. Duduk yang jenengan sekarang di sini ngaji. Ki dalan mengendi? Mengendi? Surga apa neraka? Surga lah. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalan ke mana? Surga. Ini jalan surga. Berarti pripun Ustaz? Husnudzan. Napa husnudzan? Berprasangka baik sama Allah. Kayane tah nyong dalane meng surga. Terus di situ. Terus gimana Ustaz? Aja bubar. Jangan tinggalkan jalan itu. Jenengan ini kita semua sedang dimudahkan oleh Allah ke surga. Mudah-mudahan itu indikator kuat bahwa kita termasuk calon penghuni surga. Mudah-mudahan. Nek mendem Ustaz, ya ngertilah mendem jalan mengendi. Kira-kira nek wis kadung mendem Ustaz bisa metu. Ya bisa. Kayak wong kecemplung blumbang masa wis pasrah wis kecemplung ya gue. Kita akal sehatnya mana? Wis kadung apa? Melakukan perbuatan dosa, ya menyat. Bangun, perbaiki diri, pindah apa? Pindah jalan. Ya. Siapa yang pindah jalan? Sing mendem mau tuh sing ngaji. Sing mendem pindah jalan. Jenengan sudah berada di jalan yang on the track. Jalan yang apa? Benar, jangan pindah. Ya. Ini sudah jalan yang benar. Ya. Ini adalah yang keberapa? Yang keenam. Lanjut. Sabian ilmuhu syamilu bima yunzilu minasyara'i ala rusulih. وأنه سبحانه أعلم بما ينزل وأعلم بما يصلح لعباده وينتهي بهم إلى السعادة والخير في الدارين. Yang ketujuh, ilmu tentang aturan yang terbaik. Napa? Ilmu tentang aturan yang terbaik. Aturan napa? Aturan hidup. Aturan agama. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita Al-Qur'an, menurunkan kepada kita hadis Nabi SAW yang isinya aturan hidup, yakinlah bahwa aturan yang Allah turunkan itu yang terbaik. Tidak ada aturan yang lebih baik dibandingkan aturan yang Allah bikin. Tidak ada. Kenapa Ustaz? Karena Allah paling mengerti tentang kita. Karena Allah paling mengerti apa yang baik buat kita dan apa yang tidak baik buat kita. Makanya Allah bikin aturan. Yang baik-baik silahkan kalian ikuti. Yang tidak baik-baik jangan kalian ikuti. Allah lebih mengerti apa yang terbaik buat kita. Karena Allah lah yang menciptakan kita. Bahkan Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita dibanding kita sendiri. Apa? Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita dibanding kita sendiri. Apa jenengan yakin ketika ngelamar? Ngelamar apa? Ngelamar apa? Kerja apa bojo? Ya loro-loro. Allah lebih tahu. Apakah wanita ini yang terbaik buat jenengan? Apakah pekerjaan itu yang terbaik buat jenengan? Allah yang lebih tahu. Terus gimana Ustaz? Ngelamar enggak? Ya ngelamar. Terus diterima atau tidak diterima itu terserah Allah. Makanya orang yang yakin dengan ini, ngelamar gak diterima, santai. Santai ke priwe Ustaz? Ya ora pati ya sedih. Ya sedih tapi ora pati ya. Kenapa? Karena Allah yang tahu apa yang terbaik buat kita. Ya tapi kan kayak ayu banget Ustaz. Ya jenengan mungkin akan ditemukan sama Allah sih. Ora pati ayu. Jenengan milih mana coba? Ora pati ayu tapi solehah banget. Atau ayu tapi ora solehah. Milih sing ndi? Sing ayu sing solehah, Ustaz. Yo kabeh-kabeh karepe kaya gue, tapi jenengane ganteng apa ora kuwi masalahe. Ya kadang-kadang nuwun sewu ya, ada sebagian orang itu pasang apa? Pasang spek ya, spek siapa? Kriteria dhuwur banget. Tapi orang ngerasa. Yo iki padha bae lanang wadon padha bae. Ya yang ikhwannya juga gitu, yang akhwatnya gitu-gitu. Yang akhwatnya pengennya sing ganteng, sing putih, lan jenengan ayu, jenengan putih apa ora wong ireng pengennya sing putih, ora ayu pengennya sing ganteng. Atau sebaliknya. Yang laki-laki juga demikian. Ya pengennya hafizah. Calon istrinya pengennya hafizah. Jenengan hafal juz sama biora. Pengennya sing hafizah. Ya bahasa gamblange ngaca. ya. Ini yang keberapa? Yang ketujuh. Terakhir yang kedelapan. Saminan. هذا العلم الذي يعلمه الإنسان المحدود من علوم الدين والدنيا إنما هو من تعليم الله تعالى له. نعم. Yang kedelapan, ilmu yang diajarkan kepada manusia. Napa? Ilmu yang diajarkan kepada manusia. Jadi kita ini punya ilmu atau tidak? Punya atau tidak? Punya. Dan ilmu kita itu adalah ilmu yang diajarkan oleh sinten? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau jangan perhatikan ayat kursi, di tengah-tengahnya ada kalimat napa? Wala yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa. Ilmu yang kita miliki itu semua adalah diajarkan oleh sinten? Oleh Allah kepada kita. Dan Allah tahu kadar ilmu kita seberapa. Dan Allah tahu ilmu yang cocok untuk kita pelajari yang mana. Makanya gak semua ilmu diajarkan sama Allah kepada kita. Gak semua ilmu diajarkan sama Allah kepada kita. Dan tugas kita adalah cukup mencari ilmu-ilmu yang memang oleh Allah dibuka buat kita. Gak usah nyari ilmu-ilmu yang oleh Allah memang dirahasiakan. Contohnya tadi, ilmu tentang hari kiamat kapan. Ya, itu memang sama Allah diapakan? Dirahasiakan, udah gak usah. Ilmu kapan kita bakalan mati, itu gak penting. Apa tadi yang penting? Dalam kondisi apa kita mati? Maksudnya beripun, ya sholat, ya puasa, ya zakat, amalkan perintah Allah supaya matinya dalam keadaan baik. Mau sekarang, mau besok, mau lusa, yang penting matinya dalam keadaan baik. Ini adalah poin yang ke-8. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan materi hari ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan berpindah kepada buah manis mengimani nama-nama Allah yang mulia ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhirkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.